Indah Mas. Eh, masa belum? Bisa masih masih hafal? Masih hafal? Masih hafal belum? Masih hafal apa enggak? Masih kan? Nyanyi bareng-bareng lagi ya. Kini tinggal. Tadi yang joget di atas mana? Udah gak ada kan? Jogetnya di bawah aja bareng-bareng ya. Oke, dijamin aman. Gue rame pasti aman ya. Bareng-bareng lagi. Satu, dua, tiga.